bàn kỳ ta giáng đi âm bằng cơ hàn chú ra karna cơ ego y sen ku pertahankan walau menjadi beban ku korbankan perasaan berselingkuhan. Sesaknya dada dan air mataku pun jatuh berlinang di depan anakmu. Kau bicara lantang, inginkan sebuah perpisahan. Apa salahku sampai engkau tega menceraikan aku? Lihatlah anakmu yang polos dan lucu, masih butuh perhatianmu.